আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মাওয়ালাহ। আম্মা বা'দু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা telah memuliakan kita sekalian dengan menjadikan kita sekalian berada di bulan mulia, bulan yang agung, bulan Ramadhan, yang mana bulan ini menjadi agung dan mulia, terutama juga di dalamnya terdapat suatu malam, yang mana malam tersebut malam Lailatul Qadar. Disebut malam Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki kadar tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat agung kadar dan kemuliaan malam ini. Dan malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala turunkan Al-Qur'an. Kapankah diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadhan tersebut? Allah Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadr. Dan ketahuilah bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an tersebut diturunkan dari Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah yang berada di langit yang berdekatan dengan dunia ini. Diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar tersebut di bulan Ramadhan. Lantas setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditugaskan Malaikat Jibril untuk menurunkan, membawa ayat-ayat tersebut yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam periode wahyu selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan biasanya turun daripada Al-Quran tersebut antara 5 ayat, terkadang kurang atau bahkan lebih. Dan semuanya itu berlangsung selama 23 tahun dari periode wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di malam Lailatul Qadar tersebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu gerangan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika sahabat Rasulullah SAW diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang pejuang yang berjuang fisabilillah. Dia tidak henti-hentinya berdakwah, berjihad, memikul pedangnya selama 1000 bulan. Dalam berjihad tidak berhenti, tidak pulang ke rumahnya selama 1000 bulan. Maka sahabat Rasulullah ketika mendengar hal tersebut mereka heran dan mereka merasa sedikit, merasa kecil. Mereka berkata, ya Rasulullah, mana bisa kita bersaing dengan umat yang umurnya demikian panjang, sekali jihad saja sampai memikul pedang selama 1000 bulan. Artinya itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kami tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalian kalau mendapatkan kemuliaan bisa memakmurkan satu malam dari malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh pejuang tersebut dari kalangan Bani Israel. Ketahuilah bahwasanya dalam 1000 bulan tersebut amalan yang dilakukan seseorang dalam satu malam menyamai 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahun lebih 4 bulan. Apabila dia berzikir, zikirnya bagaikan 1000 bulan. Apabila dia beribadat, ibadatnya 1000 bulan. Apabila dia membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya bagaikan dia baca selama 1000 bulan. Kapan kiranya daripada malam 1000 bulan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut memiliki ciri? Malam Lailatul Qadar difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar tersebut turun para malaikat-malaikat Allah. Ketika malaikat turun, mereka turun bersama ar-ruh, yakni malaikat Jibril yang memimpin mereka, membawa mereka. Turun malaikat bersama malaikat Jibril. Apa yang mereka lakukan? Menyalami para kaum muslimin, mengucapkan salam, bersalaman dengan mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyatakan malaikat Jibril menyalami daripada hamba-hamba kaum mukminin, maka Rasul mengatakan, "Waman safahahu Jibril," orang apabila dia telah disalami oleh malaikat Jibril, dapat keberuntungan bisa disalami oleh malaikat Jibril tanpa dia sadari. Itu ada cirinya. Apa cirinya? Ragga galbuh wa kathura dam'uh. Orang apabila disalami oleh malaikat Jibril, hatinya akan menjadi lembut. Dan kalau hati sudah menjadi lembut, air mata bahkan akan sering keluar menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tersebut kita tidak harus tahu kapan atau di mana. Mungkin seseorang dia mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa dia menyadarinya. Namun ada orang-orang yang berhatinya bercahaya, yang telah diterangi hatinya oleh Allah taala, dengan kebersihan hatinya dia bisa merasakan kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata di dalam Sahih Bukhari bahwasanya aku akan beritahukan kepada kalian kapan letaknya malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika Rasul akan mengatakan aku baru saja akan mau memberitahukan kepada kalian, tetapi ada dua orang sahabat yang saling cekcok, ribut, adu mulut. Maka Rasulullah mengatakan aku enggak jadi mengatakannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain, ciri malam Lailatul Qadar nanti yang akan aku hadapi ini, bahwasanya ketika subuhnya aku sholat dan bersujud di atas tanah yang bercampur air. Maka di suatu malam turun hujan lebat di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka sahabat tidak menyadarinya itu kecuali tatkala Rasulullah salam dari sholat subuh, karena masjidnya Nabi Muhammad itu hanyalah tanah. Jadi kalau hujan di luar itu basahnya sampai ke dalam. Maka ketika Nabi Muhammad salam dari sholat subuh, nampak di kening dan hidungnya tanah bercampur air yang menempel di kening dan hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sahabat menyadari rupanya semalam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih gadis belia, berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apabila aku kebetulan tahu dapat merasakan kapan malam Lailatul Qadar tersebut, kira-kira doa apa yang harus aku bawa? Doa apa yang aku baca dan aku perbanyak?" Maka Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, guli, katakanlah, perbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka maafkanlah saya. Menyukai maaf dan menyukai orang-orang yang pemaaf, maka maafkanlah saya. Perbanyak doa yang semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam Lailatul Qadar tersebut sebagaimana dikatakan oleh para ulama, biasanya itu seringkali berpindah-pindah tempatnya, enggak tentu. Namun umumnya sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita mencari malam Lailatul Qadar tersebut terutama di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Artinya malam 21, malam 23, malam 25 seperti malam ini, atau malam 27 atau malam 29. Kemudian juga terkadang Lailatul Qadar bisa saja terjadi di malam yang genap. Bahkan terkadang juga malam Lailatul Qadar bisa saja terjadi di 10 hari pertama atau 10 hari kedua atau di 10 hari terakhir. Atau di malam 17, atau di malam lainnya, atau bahkan di malam pertama daripada malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya, hikmah daripada disembunyikannya malam Lailatul Qadar ini adalah agar mukmin muslim tiap saat, tiap waktu senantiasa bersemangat untuk taat dan ibadat kepada Allah. Seandainya dia tahu malam Lailatul Qadar adalah malam yang sudah spesifik, malam tertentu, maka dia cuma hanya mengurusi malam itu saja, sedangkan malam lainnya dia telantarkan dari ibadat, dari zikir, dari tilawatul Quran. Namun ketika disembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut, hikmahnya tiap malam dia bersemangat. Jangan-jangan malam Lailatul Qadar malam ini. Jangan-jangan tatkala dia lagi malas terawih, itu malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan tatkala dia lagi mau pergi ke mall, itu malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan ketika dia tidak mau bangun malam, rupanya itu malam Lailatul Qadar. Intinya setiap orang, setiap mukmin yang dia sholat terawihnya betul, kemudian juga dia puasanya juga baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, walaupun dia tidak menyadari keberadaan malam Lailatul Qadar tersebut. Namun kita berniat setiap malam yang kita lalui, malam ini yang sebentar lagi akan datang, berniat jangan-jangan ini adalah malam Lailatul Qadar, saya akan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tarawih full saya laksanakan, saya mau baca Al-Qur'an, saya mau tahajud, saya mau bersedekah, saya mau nyambung silaturahmi, sehingga dia mendapatkan pahala daripada pahala bangun Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karenanya saudara-saudara sekalian tersebut, Allah taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam daripada Lailatul Qadar tersebut, malaikat menyampaikan salam, membawa salam, kaum muslimin satu sama lain saling bersalaman, dan berlangsung malam Lailatul Qadar tersebut sampai matla'il fajr, sampai terbit subuh daripada hari Ramadan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Allah telah memberikan rahasianya dan Allah telah memberikan clue atau tanda-tanda untuk meraih rahasianya. Nah, bagaimanakah cara-cara atau metode yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meraih malam Lailatul Qadar? Habib Jindan nanti pada segmentasi selanjutnya akan memaparkan hadis-hadis tentang amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Tetaplah bersama kami dan baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema meraih malam penuh kemuliaan. Pada segmentasi berikut, Habib Jindan akan mengajak kita untuk menggali kembali hadis-hadis sahih, yaitu bagaimanakah cara Rasulullah mengisi malam-malam yang nantinya akan diraih dalam satu malam saja yang bernilai 1000 bulan. Silakan, Habib. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian untuk memakmurkan malam Lailatul Qadar, dan terutama di seluruh malam-malam bulan Ramadan, khusus malam Lailatul Qadar tentu saja. Apa amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Secara umum amalan Rasulullah di bulan Ramadan, selain berpuasa, kemudian juga melaksanakan qiyam Ramadan atau yang kita kenal sekarang adalah salat tarawih. Dahulu namanya adalah qiyam Ramadan. Maka jangan sampai kita bolong kehilangan daripada qiyam Ramadan tersebut atau salat tarawih. Kemudian juga amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah di dalam berinfak, bersedekah, tadarus Al-Qur'an. Di dalam Sahih Al-Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam," kata Ibn Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan, gemar berinfak, gemar bersedekah. "Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan." Dan sedekah beliau paling dermawan, paling banyak beliau keluarkan terutama di bulan Ramadan. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwasanya program Rasulullah satu adalah beliau, agenda beliau di bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, beliau bersedekah, beliau berinfak. Kemudian yang kedua, ada apa gerangan? Hina ya'tihi Jibril fayudarisahul Qur'an. Sebab kata Ibn Abbas, di malam-malam Ramadan tersebut, malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah dan bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad. Artinya amalan yang dilakukan oleh Nabi selain bersedekah, berderma, berinfak, beliau pun juga bertadarus Al-Quran. Beliau di akhir hayatnya, dalam keadaan sakaratul maut, memanggil putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian berbisik kepada Siti Fatimah. Dalam bisikan pertama menangis Siti Fatimah. Kemudian setelah menangis dipanggil lagi sini, dibisikkan. Dengan bisikan yang kedua tersenyum dan tertawa Siti Fatimah. Aisyah bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan ayahmu?" "Oh, tidak bisa. Ini rahasia Rasulullah. Tidak akan aku buka selama beliau hidup." Setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah kembali tanya, "Apa sih yang dibisikkan oleh ayahmu waktu itu yang membuat engkau menangis, kemudian yang kedua engkau bergembira dan tertawa?" "Adapun yang pertama, Rasul berkata kepada saya, 'Wahai Fatimah, ini dalam sakitku yang sekarang ini, sesungguhnya ini adalah ajalku telah tiba.'" Apa cirinya? Cirinya dalam Ramadan yang kemarin, biasanya malaikat Jibril dalam sehari datang kepadaku satu kali khusus tadarus Al-Quran. Tapi Ramadan terakhir nih, yang kemarin ini, datang sehari itu dua kali bertadarus Quran denganku. Menunjukkan bahwasanya tahun berikutnya aku tidak akan jumpa dengan Ramadan lagi. Menandakan ajalku telah tiba, aku akan wafat dalam sakitku ini. Maka Siti Fatimah pun menangis mendengar itu semua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil, membisikkan bisikan yang kedua dan berkata, "Wahai Fatimah, ketahuilah engkau adalah keluargaku yang pertama yang menyusul aku meninggal dunia." Maka Siti Fatimah diberitakan dia yang menjadi keluarga pertama yang menyusul Rasulullah wafat, bukannya sedih, dia bergembira karena teringat akan segera berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau diberitakan dia akan meninggal, sedih apa tertawa? Sedih. Tapi Siti Fatimah, dia tersenyum tertawa, dia gembira karena akan berjumpa dengan yang dia cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan Ramadan tadarus Al-Qur'an, terutama di malam Lailatul Qadar, di malam-malam yang kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar seperti malam-malam ganjil 10 hari terakhir ataupun di malam Jumat, bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, diriwayatkan bahwasanya beliau ini imam madhab kita. Kita ini semua kebanyakan bermadhab Syafi'i di Indonesia. Imam madhab kita, Imam Syafi'i, itu beliau kalau sudah bulan Ramadan dia tadarus Quran, dia baca Quran hingga siang satu kali menghatamkan Al-Quran dan malam satu kali hataman Al-Quran. Jadi kalau Ramadan 30 hari dia hatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Nah, kita mau memakmurkan bulan Ramadan bagaimana? Imam Syafi'i hatam 60 kali. Kita ini udah malam 25. Berapa kali kita sudah hataman Al-Quran? Paling tidak minimal setengahnya. Gak bisa setengahnya ya sudah 10. Gak bisa 10, Imam Syafi'i 60, kita 6. Gak bisa 6, 3. Gak bisa 3, jangan kurang dari 1 kali di dalam menghatamkan Al-Quran tersebut. Harus hatam. Kita usahakan untuk hatam Al-Quran. Dan setelah selesai Ramadan, tetap kita tadarus, kita baca Al-Quran. Jangan kita boikot Al-Quran sama sekali. Kemudian juga di antara bulan Ramadan, di antara amalan bulan Ramadan dan amalan Lailatul Qadar, menyambung silaturahmi, berbagi, bersedekah. Jangan kita bersedekah hanya kepada orang yang jauh. Ini ada orang sedekah kepada yang jauh, tapi keluarganya yang dekat dia lengkapin, dia langkahi, dia tinggal. Nah, ini adalah muta'addi fis sadaqah, orang yang loncat di dalam sedekahnya, ngelongkapin, melangkahi dalam sedekahnya. Nabi Muhammad di dalam hadis mengatakan, al-muta'addi fis sadaqah kamani'iha. Orang yang melongkap atau meloncat dalam sedekahnya itu sama seperti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berikan kepada keluarga yang dekat, kepada kerabat, kepada family. Sedekah kanan kiri. Sepupunya tidak ada sesuatu yang bisa dia makan untuk berbuka puasa. Keluarganya, kerabatnya, adiknya atau keponakannya tidak ada sesuatu yang bisa dia ganjal ketika sahur. Kemudian juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian di dalam sedekah tersebut, terutama kepada family, kepada kerabat, walaupun dia adalah family yang judes sama kita. Nabi bilang di dalam hadis, afdalu sadaqah ala dzi rahimin kasyih. Sedekah yang paling afdal ketika kita berikan kepada kerabat kita yang judes, yang kasar, yang jahat sama kita, itu paling afdal kita berikan sedekah kepada dia. Kenapa? Sebab pahalanya double, satu pahala sedekah, yang kedua juga pahala menyambung silaturahmi. Amalan Ramadan, puasa, terawih, sedekah, sambung silaturahmi, bakti kepada orang tua, membaca Al-Quran. Ini amalan Ramadan. Dan terutama amalan Lailatul Qadar. Ketika kita melakukan hal ini berpapasan dengan Lailatul Qadar, seperti sedekahnya seperti 1000 bulan, sholatnya seperti 1000 bulan, zikirnya seperti 1000 bulan, hatamannya seperti 1000 bulan. Begitulah yang dilakukan. Sehingga para ulama-ulama terdahulu, mereka seringkali menjadikan hataman Al-Quran mereka itu, mereka kumpulkan masyarakat, ayo kita bikin tadarus Quran, kita hatamkan Al-Quran bersama-sama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang bikin hatam Quran malam 21 seperti di daerah Bogor sana, ada lagi yang bikin Al-Quran malam 23 seperti di daerah Condet di Jakarta, ada lagi malam ini 25 seperti di daerah Kuitang, ada lagi malam 27 di Jakarta seperti di daerah Pekojan. Dan juga ini semuanya adalah untuk mencari gabul dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memakmurkan bulan Ramadan, ngumpulkan orang. Jangan orang ketika turun malam Lailatul Qadar dia lagi sibuk di mall. Berarti dia di mall 1000 bulan. Ketika dia sedang nonton gosip, dia nonton gosip pas dengan berpapasan dengan Lailatul Qadar, nonton gosip selama 1000 bulan. Nonton TV 1000 bulan. Ngomongin kejelekan orang, dia ghibah, dia bergosip, ngomongin kejelekan orang selama 1000 bulan. Kemudian juga dia memutuskan silaturahmi, dia putuskan silaturahmi 1000 bulan. Dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya, datang Lailatul Qadar, durhaka kepada orang tuanya 1000 bulan. Ketika seseorang wanita membuka auratnya 1000 bulan. Ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrim, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang diharamkan oleh Allah, dia lakukan hal yang haram 1000 bulan. Jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Jangan sampai datang malam Lailatul Qadar saat kita sedang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya, kalau kita tidak bisa menjadikan ketaatan datang malam Lailatul Qadar saat kita sedang taat, sedang ibadat, kalau kita gak bisa dapat lakukan itu semua, jangan sampai datang malam Lailatul Qadar tatkala kita lagi maksiat, tatkala kita lagi berbuat dosa, atau tatkala sedang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudara-saudara sekalian, malam Lailatul Qadar tersebut malam yang agung, malam yang mulia. Nabi Muhammad SAW di antara amalan beliau kalau udah malam Lailatul Qadar tersebut, kalau udah di 10 hari terakhir, Siti Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi Muhammad kalau udah masuk 10 hari yang terakhir, dia kencangkan ikat pinggang. Artinya mengencangkan ikat pinggang di sini makin giat dalam beramal. Tiap malam Rasulullah giat dalam beramal. Tapi kalau udah 10 hari yang terakhir jauh lebih giat lagi. Kemudian juga apabila sudah dalam masuk 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadat, dengan sholat, dengan tahajud, dengan tadarus Quran, dengan zikir, dengan sedekah, semuanya dia lakukan. Kemudian juga yang ketiga, wa'ai gadha ahlah, dia bangunkan keluarganya, diajak keluarganya untuk sama-sama memakmurkan bulan Ramadan. Jangan orang tuanya, ibunya, bapaknya asyik ngaji tadarus Quran, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Anak gadisnya antara maghrib dan isya atau saat orang terawih dengan celana pendeknya tawaf di mall sana, kelilingan, pergi ke tempat-tempat maksiat, dia enggak peduli dengan itu semua. Sungguh ajaran Rasulullah, kita diwajibkan untuk menjaga, mendidik keluarga kita, itu merupakan kewajiban dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azamatuh. Ini sebaik-baiknya amalan yang kita lakukan di malam-malam mulia di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah Allah memberikan kadar yang berlebih dari bulan-bulan sebelumnya, sebuah malam yang memiliki kadar 1000 bulan. Kebaikan yang akan dikalikan 1000, keburukan yang akan dikalikan 1000. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesempatan untuk meraih satu momen yang sangat luar biasa dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali ketika kita mencoba untuk menghubungkan i'tikaf dan malam Lailatul Qadar. Disinilah mengapa perlunya Rasulullah menyarankan kepada kita untuk terus menjemput malam Lailatul Qadar. Bila kita konteks pada masa sekarang, apakah 10 hari terakhir kita harus benar-benar menjauhkan diri dari dunia atau kita bekerja pagi harinya, kemudian malamnya kita harus menuju ke masjid? Itu yang nanti akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, rahasia i'tikaf. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema meraih Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Untuk meraihnya, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melakukan i'tikaf. Kita akan mencoba untuk benar-benar memahami makna daripada iktikaf selama ini. Apakah benar bahwa dalam 10 hari kita harus stay di dalam masjid tanpa melakukan apapun kecuali beribadah? Atau ada penafsiran lain? Habib akan memaparkan kepada kita. Silakan Habib. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beragam amal ibadat untuk kita lakukan. Ibn Atha'illah beliau mengatakan, lamma 'alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Ketika Allah Ta'ala mengetahui, menyadari bahwasanya kita nih manusia orangnya bosenan, cepat bosen. Ketika Allah Ta'ala tahu kita orangnya ini, manusia ini cepat bosen, cepat jenuh dengan suatu amalan, maka Allah Ta'ala jadikan ketaatan itu amat beragam bentuknya. Maka kita berpindah dari satu ketaatan yang lain untuk mencegah kejenuhan di dalam amalan tersebut. Ada tilawatul Quran, ada zikir, ada sedekah, ada silaturahmi, ada hadir majlis, ada sholat, ada tarawih, dan bermacam-macam semuanya. Termasuk juga ada amalan yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam di dalam masjid dengan niat dia lakukan, niat berdiam di dalam masjid dengan tujuan beribadat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka i'tikaf tersebut didapat pahalanya apabila seseorang dia berniat. Kemudian juga i'tikaf itu didapat pahalanya apabila seseorang itu dia laksanakan niat di dalam masjid, walaupun niatnya itu ketika dia ditinggal berdiam di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik sebentar maupun lama. Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, mani'taka fa. Barang siapa yang beriktikaf di masjid, gadar fawaginagah, dengan kadar fawaginagah, artinya orang ketika dia memerah susu onta, ketika diperah keluar susunya, terus didiamkan sebentar, diperah lagi. Nah itu jeda antara pemerahan susu, kira-kira berapa menit? Sesaat, hanya beberapa detik. Ketika seseorang beriktikaf, walaupun hanya beberapa saat, seperti jedanya orang yang memerah susu, maka dia mendapatkan pahala faka'anna ma'ataga nasamah. Mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun beberapa saat dia berdiam di masjid, dia mendapatkan pahala i'tikaf. Syaratnya ketika seseorang i'tikaf, dia masuk dari pintu masjid, itu ketika dia berjalan, belum disebut i'tikaf. Walaupun dia sudah niat, saya niat i'tikaf di masjid lillahi ta'ala. Belum dihitung hingga dia berdiam. Ketika dia berdiam berhenti dengan kadar subhanallah, maka saat itu dimulai start i'tikaf. Setelah itu dia mau jalan, selama dia masih di dalam masjid, dia berjalan ke pojok ke sana, semuanya masih dihitung i'tikaf. Sampai ketika dia keluar dari masjid, selesai sudah masa i'tikafnya dia tersebut. Kemudian masa i'tikaf tersebut disebutkan para ulama, dahulu mereka adalah orang-orang penggila pahala, haus akan pahala. Sama seperti kita, cuma kita bukan penggila pahala, bukan haus pahala, haus dunia, haus harta. Itu biasanya orang sekarang, jujur aja begitu memang. Itu mereka ketika masuk masjid, saat masuk masjid, baru depan pintu masjid, sudah masuk di dalam, mereka niat i'tikaf, mereka berhenti sesaat. Agar jalannya dia dari pintu masjid menuju tempat dia akan sholat, itu dihitung pahala i'tikaf yang beberapa langkah itu. Walaupun dia duduknya nanti akan lebih lama daripada itu semua. Saking hausnya mereka terhadap pahala dari Allah Ta'ala sampai seperti ini. Kemudian juga i'tikaf, apabila hanya sesaat pahalanya demikian banyak, maka semakin banyak kita lakukan, pahalanya pun juga semakin besar. Baik dalam i'tikafnya dia tadarus, ataupun duduk, atau menunggu waktu sholat. Nabi Muhammad SAW Itu dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah beriktikaf setiap bulan Ramadan itu biasanya iktikafnya Nabi selama 10 hari. Selama bulan Ramadan Nabi Muhammad iktikaf selama 10 hari. Biasanya 10 hari yang terakhir. Namun di akhir hayat Ramadan, di akhir hayat beliau, di Ramadan yang terakhir menjelang wafatnya Rasulullah, Nabi Muhammad beriktikaf selama 20 hari sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian iktikaf tersebut bukan hanya khusus bulan Ramadan, tapi setiap waktu, setiap saat boleh dilakukan. Iktikaf juga enggak harus dilaksanakan mesti 10 hari full, siang malam mesti nginep tidur di masjid. Tidak, tidak harus, walaupun hanya beberapa menit. Apalagi sekarang ini orang-orang yang hidup di kota banyak kesibukan, harus pergi ke toko, harus pergi ke kantor, harus bekerja, terikat. Enggak bisa dia tinggalkan kerjaannya. Kalau seandainya dia bisa iktikaf dengan full time, bagus, pahalanya besar. Tapi kalau tidak bisa dia lakukan itu semua, walaupun sedikit, dia beriktikaf. Kapan? Misalkan ketika menunggu berbuka puasa, dia ingin berbuka puasa di masjid, takjil di sana, dia beriktikaf di masjid 20 menit ataupun 1 jam sebelum maghrib, dia sudah duduk sambil tadarus Al-Quran, dia niat iktikaf di masjid. Ataupun juga sambil menunggu tarawih. Ataupun juga selepas sholat tarawih, dia iktikaf di masjid. Ataupun juga selepas sahur, sambil menunggu subuh. Ataupun juga sehabis subuh, sampai terbit matahari, dia duduk di masjid beriktikaf untuk mendapatkan pahala. Apalagi pahalanya besar. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya, man sholla al-fajra fi jama'ah. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk di tempat dia sholat. Enggak keluar dari ruangan dia sholat. Dia sholat subuh berjamaah. Tetap di ruangan dia sholat itu berzikir kepada Allah atau tadarus Quran. Sampai terbit matahari. Atau dia ngaji, atau dia belajar ilmu agama sampai terbit matahari. Lantas setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah ini semua kalau dia lakukan berpapasan. Sekalian juga di bulan Ramadan. Sekalian juga dia iktikaf di masjid. Kebetulan pas malam Lailatul Qadar, hitung kira-kira pahalanya berapa banyak. Kemudian juga, kita ini sekarang mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan, betul? Namun kita ditunjukkan oleh Rasulullah beragam amalan, beragam kebaikan yang pahalanya pun juga luar biasa mengambil daripada keberkahan Lailatul Qadar walaupun itu di luar bulan Ramadan. Apa itu amalan tersebut? Di antaranya Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadis bahwasanya 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat yang kamu kerjakan setelah salat isya, habis salat isya kita salat sunnah 4 rakaat. Itu pahalanya sama seperti 4 rakaat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. 1 bulan 30 hari. Artinya kalau 1000 bulan ada 30.000 hari. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti 30.000 rakaat. Kalau 4 rakaat itu pahalanya seperti 120.000 rakaat. 4 rakaat habis isya kita kerjakan 4 rakaat sunnah pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar alias 120.000 rakaat. Jadi keberkahan Ramadan jangan putus sampai di situ saja. Sedekahnya kita lanjutkan. Silaturahminya kita lanjutkan. Iktikafnya di masjid kita lanjutkan. Terutama antar maghrib dan isya. Tetap kita lanjutkan iktikaf. Habis subuh sampai terbit matahari, iktikaf. Sempatkan diri untuk iktikaf. Saya orang sibuk, enggak ada waktu. Hadir sholat terawih di masjid, iktikaf. Apalagi sambil menunggu sholat. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, anta fis sholah, man tadhartas sholah. Engkau berada di dalam sholat selama engkau menanti, dalam penantian menunggu sholat. Ini sekarang misalkan kita duduk di sini. Kita duduk di sini sambil nunggu maghrib. Saya niat nih iktikaf di sini. Sekaligus juga saya niat sambil menunggu sholat maghrib berjamaah di masjid. Maka dia dapat pahala. Pahala apa? Maghrib dia sholat 5 menit. Penantian dia menuju maghrib sekitar 90 menit. Nah hitung saja 90 dibagi 5, berapa banyak sholat maghrib yang dia laksanakan. Sholat maghribnya cuma satu kali, tapi pahala yang dia dapatkan demikian banyak berkali-kali. Dengan berkat daripada i'tikaf dia, penantian dia di dalam masjid tersebut. Ketika orang i'tikaf, jangan ngobrol, jangan ngomongin dunia di dalam masjid. Jangan sibuk ngomongin ngurusin urusan orang lain di dalam masjid, apalagi urusan politik. Jangan, sudah. Kalau sudah di masjid, baca Al-Quran, tadarus Quran. Jangan cuma tidur saja. Dia tadarus Quran, dia berzikir, dia hadir pengajian. Seperti pada sore hari yang mulia ini. Kemudian kita nih semuanya duduk di sini. Apakah saat kita duduk semua pahalanya sama? Beda. Ada yang duduk di sini, dia tidak niat i'tikaf, enggak dapat pahala. Ada yang duduk baru saja datang masuk ke ruangan masjid, dia duduk tapi dia udah niat, saya niat i'tikaf, dapat pahala lebih banyak daripada orang yang duduk dari 2 jam yang lalu di sini tanpa niat i'tikaf. Ada lagi yang duduk di masjid, dia niat i'tikaf sekaligus juga niat nunggu waktu sholat, sekaligus juga niat silaturahmi berjumpa dengan kaum muslimin. Nah ini pun juga pahalanya besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan niat ini seseorang meraih derajat yang tinggi di sisi Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dapat memakmurkan di bulan yang mulia, masa yang mulia dengan amalan yang diridhai oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang kembali memberikan satu pemahaman bagi kita betapa agama Islam adalah agama yang sangat moderat. Allah mengetahui bagaimanakah kualitas hamba-hambanya. Dan bahkan dikatakan lebih baik kita melakukan sedikit tapi kontinu daripada besar tetapi berhenti di situ. Insya Allah kita adalah orang-orang yang tetap meluangkan waktu untuk menambah bekal kita menuju kehidupan selanjutnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Allah telah memberikan sebuah hadiah kepada kita yang dirahasiakan kapan diturunkan hadiah itu. Maka upaya manusia adalah terus melakukan ibadah yang disediakan dalam 10 hari terakhir. Tetapi yang jelas, ikhtiar adalah semacam proposal. Maka pengabulan doa adalah di tangan Allah. Mudah-mudahan di akhir nanti Habib Jindan akan memimpin doa kepada kita bersama agar kita yang hadir di sini, yang sedang menyaksikan Tabligh Akbar adalah umat-umat yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan malam penuh keagungan Lailatul Qadar. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Alhamdulillah, kita beruntung kita masih berada di dalam bulan Ramadhan. Dipanjangkan usia kita hingga kita dapat merasakan daripada hari-hari terakhir di bulan Ramadhan yang mulia ini. Mudah-mudahan hari-hari terakhir ini menjadi hari-hari yang paling berkah bagi kita sekalian, di mana kita dapat merasakan kemesraan dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi lebih dekat, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang ciri orang-orang yang disalami oleh malaikat Jibril. Sebab di bulan Ramadan tersebut, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun menyalami hamba-hamba kaum mukminin. Sehingga para ulama terdahulu, mereka biasa kalau sudah bulan Ramadan mengadakan perkumpulan di akhir Ramadan, mengadakan hataman Al-Qur'an untuk menambah malaikat yang hadir lagi, untuk mengisi waktu-waktu yang mulia dengan hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengajak manusia ketika tadarus Al-Quran, hataman Al-Quran bersama-sama ngumpul di dalam masjid. Kemudian mereka saling bersalaman satu sama lain. Jangan-jangan kebetulan tangan mereka bersentuhan, berpapasan, bersalaman dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga disebutkan cirinya oleh Nabi Muhammad, waman shafahahu Jibril. Barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, ragga galbuh, hatinya akan menjadi lunak, akan menjadi lembut. Wa kathura dam'uh, air matanya akan makin banyak mengalir. Saudara sekalian, kita sekarang ini sudah malam, memasuki sebentar lagi malam ke-25. Kita sudah berpuasa 24 hari. Kita sudah melaksanakan tarawih 24 kali. Dan entah berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca, zikir dan i'tikaf yang kita lakukan. Malam ini malam ke-25. Apakah hingga malam ke-25 ini masih belum ada air mata yang mengalir dari mata kita? Tidakkah kita punya dosa untuk kita tangisi? Tidakkah kita punya kesalahan untuk kita memohon maaf kepada Allah Ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita? Tidakkah kita punya hajat untuk memohon hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab khusus di bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah ta'ala mulai dari maghrib nanti hingga terbit subuh, sepanjang malam bulan Ramadan, setiap malam Allah ta'ala memanggil hambanya, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Apakah ada yang memohon ampunan? Aku akan ampuni. Apakah ada yang ingin bertaubat? Aku berikan taubatku atasnya. Apakah ada di antara hambaku yang memiliki hajat? Aku berikan hajat-hajatnya. Jangan hajat kita hanya kepada manusia saja. Nunggu THR, nunggu hadiah, nunggu dunia ini itu segala macam. Tujukan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki kuasa apa-apa. La tas'alanna bunayya adama hajatan, fas'al ladhi abwabuhu la tuhjabu, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bunayya adama hina sa'altahu yaghdabu. Jangan kita hanya meminta hajat kita kepada anak Adam, kepada manusia. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tutup. Kalau kita pergi ke mall, ada jamnya di mana dia tutup. Kantor, ada jamnya kita tutup. Kita ada perlu pergi ke kantor pemerintahan, ada waktunya di mana itu tutup. Masjid pun sekarang juga ada yang ditutup. Banyak yang ditutup. Kalau enggak hilang karpetnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala pintunya enggak pernah tertutup. Mau pagi, siang, malam, sebelum subuh, Allah Ta'ala memanggil, ada yang punya hajat sini, pintunya Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada saya, panggil saya, aku jawab dan aku kabulkan hajat kalian. Sungguh Allah Ta'ala akan murka kalau kita tidak minta kepada Allah. Tapi anak Adam, makin sering kita minta, sehari dia sih masih asyik aja. 2 kali oke, okay. 3 kali oke. Okay. Tapi 5 kali, 10 kali dia udah merungut ntar. Bawaannya udah kesal aja. Minta kepada Allah yang akan selalu ridha kepada kita sekalian. Tatkala kita meminta, mengemis di pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan kecewa orang yang mengemis kepada Allah ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pemirsa yang dirahmati Allah, malam Lailatul